Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-bashiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sa'adatal muhtaramin ulama'an al-'amilin ar-rasikhin al-mukhlishin ingkang sanget kula takzimi. Kula suwuni pangestu lan pendonga saha ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Kunjuk wonten ngarsanipun sagunging para alim, ulama, para kiai. Sering kula utak-atik matuk ki niku tegese wong tuwa. Mboten kudu tuwa umure mawon, nanging tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa ibadahe, tuwa amaliae, tuwa atine. Yai tegese bisa ngayai apa-apa, iso sembarang kalir, mampu menjawab berbagai macam problem yang terjadi di tengah-tengah umat. Mula cara mriki ditimbali mbah, mergo pancen pinter nambahi. Niku maknane kiai. Sing ngeten-ngeten iki mboten kiai nanging pak yai. Nek wis numpak terus ngrayai. Maksude numpak sepedah motor niku. Mosok numpak tok gak yo ngrayai setir, grayah-grayah kopling, rem, macem-macem. Artine mboten sedaya kiai niku gendah. Ana sing ora pati gendah. Kalau Imam Ghazali mengklasifikasikan wonten ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Lek wong Kudus ngarani ana kiai sing ora pati gendah. Mila lek tiyang seposien mengklasifikasikan kiai niku macem-macem. Wonten kiai tutur, wonten kiai catur, wonten kiai sembur. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Kiai tutur niku kiai sing ahli tutur-tutur, ahli nasihat, ngarepno kebagusan, ahli nambahi iman lan takwane umat, ahli nambah semangat ibadahe umat, ahli ngrukukno umat. Kiai tutur, wonten kiai catur, kiai yang ikut bermain dalam percaturan politik. Kiai semacam ini biasanya lebih sering ke pendopo daripada ke masjid, lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian, lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat, lebih seneng intak-intik ngurusi proposal timbangane mucal. Mohon maaf kalau mungkin ada yang merasa tercelekiti. Saya tidak bermaksud menyelekiti, tapi fakta berbicara demikian. Niku kiai catur, ana kiai sembur, kiai tukang suwuk. Gaweane nyemburi wong, itu cilik apa itu gede? Jadi ono kiai tutur, ono kiai catur, ono kiai sembur. Niki sing elek dhewe kiai nganggur. Sangke ngeleke wong ora kanggo, tanggane wae ora doyan. Ana tangga bancaan hajatan ya ora diundang, nganggur gak duwe gawean. Kiai nganggur niku wis elek, isih ana sing luwih elek meneh, kiai ngawur. Ora iso ngaji dadi kiai, maca ayat Quran salah, maca hadis keliru, tapi senengane dalil. Angger petuk wong didalili. Padahal yang mengapal ayat Quran telu nganggar petuk uang metu dalile kole cene apal hadis loro insya onongi uang dikai dalil kole sillallali wassillat. Oke, dalil niku api saya, tapi ningali sing didalili sinten pun siap nampi dereng kondisine pripun manggene ten pundi. Aja ngawur, nek ngawur ndak karo-karuan dadine. Ana bocah enom ningali konser dangdut joget keringete gobyos ra karuan pencolotan karo mendem. Mripate wabang kaya mari kleben orang-orang. Ambek nyekeli botol. Dicedhaki, teblek pundake mara didalili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yakin disampluk botol. Carane mboten ngoten. Dirantos rumiyin, yen pun sareh, genah, lungguh, lah diomongi alon-alon dituturi sareh-sareh. Aja syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, bapak-bapak dari Muspika, Majelis Asatid, Lecara Kudus diarani para guru, enggang insya Allah sedaya saged digugu lan saged ditiru. Ini hebatnya basa Jawa. Guru iso digugu tur iso ditiru. Tawa guru ki artine nek minggu turu. Mergo sekolahnya libur, orang mulang. Hampir 30% basa Jawa niku kenek di otak atik mato. Nggih, sing kula lenggahi niki arane kursi, soale nek lungguh disingkur ora diwasi. Masa ana wong lungguh kursi karo madhep mrene. Mesti nyingkur. Piring kuwi tegese nek ngelapi karo miring. Mlumah mengkurep ya angel. Mulane diarani piring nek ngelapi karo miring. Gelas iki nek wis tugel ora kenek dilas. Nepiye nek ngelas wong beling. Garpu bentuke sigar-sigar ora dompo. Basa Jawa ngono. Sing sampean lungguh iku jenenge tanah soale tatanane genah. Diarani lemah mergo gelem dideki omah. Ora tau protes. Bumi nek diciri tebu iso semi. Basa kramane siti. Siti kuwi maknane isine wong mati. Ora kalah aku karo muncul. nyatane ya tetep laris aku sih. Halo. Lho kodhok kuwi tegese teko-teko ndodok. Ora ana sing ngadeg to. Ora ana. Eh, sak kujur awak ya kenek di otak-atik matuk. Lho, gak percaya. Iki diarani rambut, soalnya ram-ramane lembut. Cilik-cilik ora sak linggis-linggis. Kanggo mikir jenenge batuk pangembate barang sing matuk. Moto iso ngemot nek nyoto, nek ketok iso dimot, nek gak ketok gak iso dimot, contohnya entut. Gak ketok. Nggih, niki kuping soalnya kaku tur njer piping. Umpama lemes kaya kipas, digini pas sepeda motor ya wiri. Lho. Irung itis gak tau wurung, jujur gak tau goro. Itis gak tau wurung. Ambu pindang ya pindang tenang, ambu sate ya sate tenang, ambu telek ya telek tenang. Ora ono to telek ambu sate nek gak jujur. Ngisore cangkem nek ora dicancang ora. Ngisore meneh janggut, iki nek ketemu ajang manggut manggut. Ngoten, ngisor weteng isine ruwet tur peteng. Nggih, ruwet ana usus ana limpa macam-macam, peteng gak ana lampune. Wes aja mengisor maneh. Gawat. Mengguri ae diarani bokong soalnya bentuke ombo atik merkongkong. Aduh. Lungge. Lho wong wedok nakal kuwi jenenge sundel. Mergo nafsune kendel. Kentire amit-amit ngono. Tanda sing bayar konten oleh nyanda. Nakal maneh jenenge balon sing bayar oleh kelon ngono. Ora barbar ning ngomong ngene. Lho ngono kuwi ana sing takon, "Lha Pak, nek lonte kuwi, Pak." Nah, lonte ya penggaweane kelon karo metete ngono. Dadi gak rampung-rampung. Bapak kepala desa biasanya diarani lurah nek dilulu mblarah. Mulane aja dilulu nemen-nemen. Dan seluruh perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang winulya, para panitia ingkang kula hormati. Sedaya hadirin hadirat mustami'in mustami'at, para jamaah sedaya. Alhamdulillah niki kathah sangat jamaah sing rawuh. Wonten saking jamaah tahlil, wonten saking jamaah yasin, jamaah sholawat, jamaah manaqib, jamaah istighosah. Sing paling kathah rupine jamaah rasan-rasan. Kesdoyo sing rawuh niki didongaaken sareng-sareng mugi-mugi pinaringan hidayahipun Gusti Allah. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan nikmatipun Gusti Allah. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan barokahipun Gusti Allah. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan ridhanipun Gusti Allah. Sedaya ingkang rawuh nderek hormat acara dalu menika mugi-mugi dipun paringi manfaat ilmune. Tetep islame. Kuat imane, amin. Bagus akhlake, amin. Istiqomah ibadahe, amin. Husnul khotimah pungkasane, amin. Tentrem rumah tanggane, amin. Barokah uripe, amin. Rukun kalih tonggo-tonggone, solihin solihat putra-putrine, kathah rizkine, kathah sedereke, kathah ibadahe, kathah amal solehe, kathah ganjarane, kathah utange. Kok emoh. Maksud kula utang nglakoni kesaenan. Kita awali kanthi donga sesarengan. Donga niku mukhul ibadah. Sungsume ibadah. Saripatine ibadah. Intisarine ibadah niku donga. Bahkan hasil utama dari peristiwa Isra wal Mi'raj, ibadah sholat yang merupakan ibadah paling pokok dalam Islam, itu lughatan bima'nad du'a. Secara bahasa artine doa. Dari sini bisa kita ukur betapa doa dalam Islam menempati posisi yang sangat urgen. Kula matur urgen ngertos? Orang ngerti. Menempati posisi yang sangat vital. Vital ya orang ngerti? Lenek alat vital. Paling pokok. Ibadah yang paling pokok itu sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Berarti doa itu paling pokok. Sementara ini, di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di masyarakat awam, ada semacam salah persepsi. Persepsi orang ngerti? Angel ngomong wong gak cerdas ya. Ada semacam salah penampa. Salah penompo lho. Lha dijak bahasa persepsi ora dunung. Wis dike cara Jawa di Indonesia ana salah penampa. Salah penampanya gimana? Bahwa seakan-akan, saya pakai istilah seakan-akan aja karena ada yang pakai seolah-olah. Engko nek aku gawe olah-olah, pikiranmu mesti tekan badogan. Badogan. Ngolah-olah ya. Seakan-akan doa itu hanya menjadi prioritas dari para ustadz dan para kiai. Seakan-akan yang berhak donga niku meng ustadz, meng kiai. Sing pantes donga meng ustadz, meng kiai. Lek mboten ustadz, mboten kiai, kadose ora pantes donga, ora berhak donga. Ini salah. Kaget ya wes. Salah yang ngundang aku, tak jeru. Salah. Kenapa? Karena doa itu jadi prioritas bagi setiap orang. Doa itu hak setiap hamba. Sinten mawon. Sedoyo tiyang bahkan diperintah Gusti Allah kan ngatah-ngatahaken donga. Karena ada anggapan semacam ini di masyarakat kita, terutama masyarakat awam, sehingga lek wonten acara nopo mawon niku sing diaturi donga yen mboten ustaz nggih kiai. Ngene apa mboten? Ngono. Soale ngoten dianggap sing pantes sing berhak donga niku. Memang umume ustaz kiai itu luweh keparek nang Gusti Allah, luweh kathah ibadahe umume. Tapi ora kabeh. Bisa jadi sing ora ustaz, sing ora kiai iku dongane luweh mandi timbangane sing ustaz sing kiai. Durung karuan sing ustaz kiai dongane mesti mandi. Belum tentu yang ustaz yang kiai doanya lebih didengar Allah, lebih mustajabah daripada sing ora pati ustaz, ora pati kiai. Nek nek ana acara apa sing diaturi ndonga nek gak ustaz ya kiai. Mbok sekali-kali wergu kulon kene nggih acara pengajian gedhen kaya ngene iki. Sing diaturi ndonga gak kudu ustaz, gak kudu kiai. Acara yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh seorang tukang ngedos. Bisa jadi beliau doanya lebih diijabah Allah, lebih didengar Allah, soalnya atine luwe bening, atine luwe resik, lebih tulus, lebih ikhlas. Mesti ngustate kadang ya oleh gayane tok. Penampilan oke. Jubahe kelengsreh lemah. Serbane 400 meter. Tawau, tas bayi itu sak kepel-kepel. Kapan diumet noi tanggane berbeken. Suarane tas bayi kaya sepur. Cekat cekat cekat cekat cekat cekat cekat cekat cekat cekat cekat cekat cekat cekat. Nek istighfar mantep. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ngono ketok wong wedok ayu liwat ya penderangan matane. Lulululululul sepur. Ngono kuwi ana. Paling ya aku barang. Halo. Halo. Halo. Halo. Lek model ngono ku kan ya gak menjanjikan. Sing mboten ustaz, mboten kiai, atine bersih, atine ikhlas. Soale apa maneh sing melarat-melarati mandi dongane? Soale kan tertekan, Dek. Wong tertekan terus tau menan jaluke cobru teko ati. Gitu. Nek ora patek tertekane njaluk ya syukur njaluk. Tapi nek wong tertekane njaluke teko ati, ya Allah. utang kok gak lunas-lunas tuh, ya Allah. Tenanan. Halo. Halo. Kadang ngono ustaz ndonga ngantek nangis-nangis. Allahu. Iku durung karuan ikhlas, durung karuan khusu. Tingali riyen nangise. Ya lek nangise perkara mikir donga, eling Gusti Allah. Lah nek nangise eling utange akeh, ayo. Ngono iku. Ya tunggale critane wong sian, enten tiyang wirengke khotbah Jumat. Nangis geru-geru, luwe drendel-drendel seseken nangis. Lah sing lungguh sandinge kaget. Iki kono wong rungokno khotbah ngantek nangis-nangis. Ikhlas temen wong iki gelani khusuke. Rampung Jumatan ditakoni, "Mas, sampean ngrungokke khotbah ngantek nangis cek khusuke, Mas?" Jawabane pripun? "Aku nangis ora perkara ngrungokke khotbah." "Nem perkara apa?" "Aku nyawang wong sing maca khotbah iku lho jenggote dawa. Aku eling wedhusku sing mati ya." Lelemu wedhuse. Cara didole payu 2,5 juta. Ora perkara ngrungokno khotbah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula wong donga mandi diterima Allah niku gumantung nyambunge ati ten Gusti. Isyhadur ruh, isyhadun nafas. Mangke keterangane ten wingi. Yang kedua, banyak orang yang bilang, "Aku enggak bisa doa. Saya enggak bisa doa." Kathah tiyang sing matur, "Kula niki mboten saged ndonga." Ini juga salah. Wis ora patek kaget kula. Lah wong ndonga kok mboten saged. Ndonga niku su'alul 'abdi ila rabbih. Penyuwunane kawula marang pangeranipun. Donga niku nyuwune kawula dhateng Gusti Allah. Tiyang donga niku tiyang nyuwun dhateng Gusti Allah. Lah wong kari nyuwun mawon kok mboten saged. Wong kantun nyuwun ae lho kok ndak iso. Kan nggih salah. Kenapa ada orang yang bilang kalau dia enggak bisa doa? Karena rumangsanya apa ya? Oh ya, prosonya padha nggih. Doa itu harus pakai bahasa Arab. Padahal enggak. Enggak harus bahasa Arab, bahasa apapun oke. Allah paham, bahkan sampean ora paham Gusti Allah paham. Ngono lho. Ndak harus bahasa Arab. Memang sih. Ya kan menyesuaikan. Ngaji niku menyesuaikan ten pundi manggene. Kan kalau di daerah yang udah agak modern ya pakai bahasa yang agak kemenyek. Nah, kayak di Wergukulan sini kan udah agak modern. Iya dulu kalau manggilin anak ke orang tua, pak, mak, pak, mbok, bapak, ibu dulu. Sekarang kan udah papa, mama. Sekarang udah bergeser. Jangankan manggilin anak ke orang tua, dalam hubungan suami istri aja sekarang panggilannya udah kayak gitu. Suami sekarang manggil istrinya mama, istri sekarang panggil suaminya papa. Wong wergu. Jadi ana ibu-ibu omahe wergu kulon kene, arep nekani pengajian muslimat, acarane mantun duhur jam 2. Ngono ku jam 7 isu umpun pamit bojone. Mesra banget kalau kamu. Papa. Nang sing lanang ya setel, ndopo mama. Nanti habis duhur, mama mau pengajian, papa. Mama pamitnya sekarang aja ya papa, takutnya nanti gak ketemu papa, keburu papa berangkat. Kan nanti abis zuhur papa mau berangkat Daud. Iya mama, nanti abis zuhur papa mau Daud di sawahnya Lekmen. Hati-hati papa, sawahnya Lekmen itu katanya banyak ulo kadutnya. Mama pesen ya papa, nanti kalau Daud, winehnya dikelumpukkan. Soalnya mama besok juga ikut tandur di sana kok papa. Diam benar-benar. Gak ini tandur ya mama. Ketemu keponakane, sayang ayo ikutan tante sayang. Oh tante, biasanya mboklek ya tante. Ini ponakane kandun. Emang tante mau ngapain sih? Tante mau bunteli jenang. Oh gawe mau bunteli jenang ya tante. Oke, memang afdalud du'a bil lughatil arabiyyah. Doa yang paling afdal, paling utama itu pakai bahasa Arab. Kalau panjenengan bisa. Ada contoh nggih misale niku. Halo. Doa yang paling bagus pakai bahasa Arab kalau bisa. Misalnya nggih, jenengan kok kepengin saged tindak haji, ndonga ngangge cara Arab sae. Allahumma yassir lana ziyarata haramain ziyarata Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wal Arafah wal Muzdalifah wal Mina bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sanatan ba'da sanah marratan ba'da marrah. Aku ki nyontoni. Nah, langkung sae melih diikhtiari cepat saged tindak haji. Perbanyak baca surat Al-Hajj itu di juz 17 dalam Al-Qur'an. Surat Haji niku diwaos sing kathah sering-sering maos niku saged digampilaken Allah tindak haji ngoten. Niku kok sek dereng saged dereng mempan dereng mandi tambahi surat Waqiah. Niku nglancarno rezeki makke yuturane cekap kan saged damel dana. Nek surat Haji surat Waqiah rung mandi tambah surat tanah nggih. Niki mandi niku. Mandi nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mboten saged bahasa Arab, nggih. Bahasa Indonesia. Ya Allah, kumohon kepadamu ya Allah mudahkanlah jalan bagiku untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di Makkahil Mukarramah, berziarah ke makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah seterusnya. Bahasa Indonesia gak iso ya. Cara wergu. Duh Gusti Allah ingkang Maha Rahman Maha Rahim Maha Welas Maha Asih, kawula nyuwun dhateng panjenengan Gusti. Mugia panjenengan paringi kula dalan ingkang gampil saged nindakaken ibadah haji wonten Baitullah dan Makkatul Mukarramah, saged ziarah dhateng makamipun Rasulullah wonten Madinatul Munawwarah. Lah aku tau ngomong nerangno ngene iki lho, ana sing ngomong, "Pak, lek ndonga dawa-dawa ngono ku ya ora iso." Kok dawa temen ya angel ya. Nek dawa mboten saged nggih endek-endek singkat-singkat mawon. Mboten masalah singkat-singkat, pokoknya donga sing mantep yakin. Saene Bapak jenengan kondisi suci saking hadas. Wudu rumiyin, mlebet masjid niku termasuk daleme Allah. Lungguh madhep kiblat sila niat i'tikaf, ningkluk khusyuk tawadhu astane dipun angkat. Donga singkat jaluk lunga haji. Ya Allah, kaji. Ya Allah, kaji. Lho singkat to arep sak pira sak mon. Allah, kaji. Mu singkat to. Nek gak ngerti ana kancane tukang mburi dingkek-dingkek terus dililing, "Iya, iya, Mas." "Iya, kaji." Kan ndak harus bahasa Arab. Lah daripada panjenengan maksa maca donga Arab karena kepengin lunga haji ning sing diwaca salah. Loro kabeh. Kepengin cepet iso lunga haji maca donga Arab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ning njaluk mati. Ngono sik diimbuhi Jawa, Gusti. Nderek antri kula Gusti. Antrine cepet nggih Gusti. Apane langsung disaut malaikat Israel. Dari malaikat Israel, beres, sesuk tak tekek kowe. Lho yang paling bagus bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu bahasa yang paling bagus, paling afdal. Bahasa agama, bahasa Arab. Bahasa Islam, bahasa Arab. Bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa hadis, bahasa Arab, bahkan bahasa surga bahasa Arab, bahasa swarga. Ahlul jannah ala lughatin wahidah, lughatil arabiyah. Penduduk swarga itu pakai bahasa yang sama, seragam, satu bahasa, bahasa Arab. Wong negara ndiae kok mlebu swarga nganggo bahasa Arab sedaya. Ngoten. Lah nek wong ahlun nar wa ahlun nar ana lughatihim fid dunya. Penduduk neraka iku nganggo bahasa masing-masing sesuai bahasanya ketika di dunia. Wong Inggris kok mlebu neraka, ning neraka nganggo bahasa Inggris. Wong Prancis mlebu neraka nganggo bahasa Prancis. Wong Amerika kok mlebu neraka, ning neraka nganggo bahasa Amerika. Wong Jepang nganggo mlebu neraka. Yo nganggo bahasa Jepang ten neraka. Wong Pergukulan kok mlebu neraka, yo nganggo bahasa Pergukulan. Wong Bojonegoro kok mlebu swarga bahasa Arab. Jadi umpama kok kepengin semangka njaluk nang malaikat. Ya malaikat, khudli albitih. Malaikat ambilkan aku semangka, ngono. Nggih, lha nek sampean mlebu swarga kok ora iso bahasa Arab. Sok sampean dadi wong sing nang swarga kuwi mereke L2. Lola. Longa. Lepalepo. Ini arep apa mosok kepengin semangka kat malaikat aku jupukno semangka kuat. Digetak malaikat, "Eh, jupukno semangka." Malaikate ora dunung. Jadi Arab apa-apa gak iso wong sampean gak iso bahasa Arab. Mulane timbangane gak iso ya atuk gak usah mlebu swarga sampean ya. Jadi ana widodari ya ora wani ngapak-ngapakno ora iso ngomongi. Susah ya. Nek sawangane kok nelongso sampean. Mesti mikir, lah terus besok piye nang gone swarga nek ora iso njaluk-njaluk. Kaya wong bento anyaran. Piye? Susah. Susah. Pusate bahasa niku iya karo ora. Pusate bahasa kan mek iya karo ora. Yes karo no, pusate bahasa. Yes karo no. Nah, iku modal saya kalau ke luar negeri. Aku nek nol luar negeri iki modalku ya yes karo no. Kapan gratis? Yes, kapan bayar? No. Pusate bahasa kan iya karo ora. Naam karo la. Nggih, positif karo negatif. La niku la ilaha, naam niku illallah. La ilaha illallah. Niku pusate bahasa. Terus mangkana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nganggo la ilaha illallah. Mlebu swarga mbuka kuncine swarga niku buka lawange swarga nganggo kunci. Lah kuncine napa? Miftahul jannah ya la ilaha illallah. Dan sama nek gak iso bahasane, binjing nang swarga ya nek sida tapi mbok sida mbok gak sampean. Ya nganggo bahasa bahasa la ilaha illallah kuwi wae. Kan sampean termasuk wong goblok ya. Ya nganggo bahasa la ilaha illallah kuwi wae, ora usah neko-neko. Dadi umpama sampean kok kepengin sate, ngomong nang malaikat, "Kat malaikat la ilaha illallah." Ngono ku malaikat wis dunung. Oh, sate. Ya ngono. Wong ora patek cerdas iku kudu dikai ilmu ngene. Dadi sampean misale kok kepengin anggur ya, "Kat malaikat la ilaha illallah." Ngono malaikat wis paham. Ya anggur ngono. Eleng-eleng ya sampean ya. Nggih, sampean eleng-eleng nggih. Oke, soalnya sama nemenin potongannya ngono kuwi nang swarga. Wis diterimakno ngono-ngono ya wis nang swarga. Ya. Apa yang mlebu swarga sing kelas atas? Ora klebu sampean. Wong aku ae klebu ae. Ngoten. Loh, artinya betapa la ilaha illallah ini merupakan sumber dari segala sesuatu. Halo. Halo. Pun. Terus yang kedua, ketiga, wong donga niku kedah mantep, yakin bahwa doanya dikabulkan Allah. Mboten oleh mamang, mboten oleh ragu. Pesene Kanjeng Nabi, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahid." Berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah. Jaluk apa wae nang Gusti Allah, dan kalian harus yakin, meyakini, seyakin-yakinnya bahwa doa kalian dikabulkan Allah. Kudu yakin nek dongane diijabahi Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai. Mboten yakin, ragu-ragu. Monggo kita pundut pelajarannya jemaah sekalian rahimakumullah. Udu'ullah, berdoalah kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Meminta hanya kepada Allah. Gak boleh meminta kepada selain Allah. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah. Gak boleh mohon pertolongan kepada selain Allah. Gak boleh mohon kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, gak boleh. Maka pun tidak termasuk asyirku fisti'anah, syirik di dalam mohon pertolongan dan perlindungan. Bukankah kita sudah berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku ikrar kula njenengan ten Allah. Tiap hari dibaca minimal ping 17 maca niku. Kapan? Ketika sholat. Kan sholat maktubah, sholat fardu itu sehari 5 kali, betul? Itu 5 kali jumlah rokaatnya 17, betul? Nah, setiap rokaat ada rukun yang harus kita baca namanya suratul fatihah. Nah, kalau rokaatnya 17 berarti fatihahnya 17, betul? Di dalam fatihah itu ada ikrar kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami mengabdi, kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Saat ini saya kata loh tiang sing iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Nasta'in jaluk tulunge nang dukun. Jakarta lagi rame, iyyaka na'budu wa eyang subur nasta'in. Halo. Pokoknya memohon pertolongan hanya kepada tidak boleh memohon kepada selain Allah. Nyuwun napa mawon ten gene Gusti? Gak oleh nyuwun nang padha makhluke, gak oleh nyuwun nang padha menungsoe, ndak sirik. Dadi ibu-ibu lek nyuwun duit gawe blonjo ya langsung nang Gusti Allah. Gak oleh nyuwun bojone, soalnya bojone kan yo menungso. Setuju, Pak? Setuju. Ibu-ibu setuju? Setuju. Halo. Halo. Sese, baleni. Jawaban iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah namung datang Gusti Allah, nyuwun pitulungan namung datang Gusti Allah. Allah mboten asal nyuwun ten liyane Gusti Allah. Gak oleh nyuwun nang gone padha makhluke, padha menungsoe, ndak syirik. Termasuk ibu-ibu lek nyuwun duit damel blonjo langsung nang Gusti Allah. Mboten asal nyuwun bojone, kan bojone nggih menungso. Setuju, Pak? Setuju. Ibu-ibu setuju? Ibu. Ibu. Bojone sampean menungso mboten? Lah kok mboten setuju? Ibu sing mboten setuju berarti mboten mantep kalih Gusti Allah. Berarti gak yakin karo Gusti Allah. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Sampean gak mantep nang Allah, gak yakin kalih Gusti Allah. Ayo. Ibu, jenengan mantep kalih Allah mboten? Yakin kalih Gusti Allah mboten? Lah kok mboten setuju? Pak, ya gak kira keturutan. Jaluk duit kok nang Gusti Allah. Tekan di dalane ngantek gepeng gile orang kira keturutan. Nggih. Keturutan, Bu, keturutan. Pokok jenengan mantep yakin tur ngertos teorine. Mantep yakin ngertos teorine. Kula sudono teorine. Kula keturutan. Nyuwun duit langsung teng Allah damel blonjo. Nggih. Pripun carane? Jenengan lek nyuwun jenengan lenggah ten sandinge bojone jenengan. Nek nyuwun duit blonjo ten Allah lek nyuwun sing banter petke kupinge bojone, nggih. Ya Allah Gusti, kula nyuwun duit damel blonjo ya Allah. Yen mboten wonten duwite mboten saged blonjo, mangke bojo kula mboten ngemplok ya Allah. Mangke lak keturutan. Masalahe bojomu krungu mesti langsung meringis. Iya ya. Butuh piro? Itu lho. Sing mantep nggih. Donga niku sing merintah sinten? Donga niku sing merintah sinten? Allah, nah Allah yang merintah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Donga nang aku njaluk, engko tak sembadani, tak turuti. Gusti Allah kuwi lek ana wong donga seneng. Nek ana wong nang sregep donga, tambah disenengi karo Gusti Allah. kongkon jaluk yang ngono nang dungo seneng aku lah sampean gelem dungo ngono seneng lah awakmu gelem dungo aku seneng ayo nang dungo yo nang jaluk aku seneng mbok jaluki jaluk mana yo aku seneng mbok jaluki sing akeh engko rampung ngene jaluk mana aku seneng dijaluki lah sesuk jaluk mana yo nganti gak jaluk ngono tambah gelek dijaluki tambah seneng niku Gusti Allah seje karo wong wong iku nek sering-sering dijaluki bosen nggih Pak nggih ibu-ibu pireng mulane aja sering-sering jaluk. Pak sampean ndek bojo nang sewuring jaluk ngoten seneng napa mboten? Sapa ngomong yo ndelok-ndelok jaluke jare. Ora usah ndelok-ndelok, jaluk apa wae nek keseringan ku bosen, suwe-suwe murang-muring. Tak estu niku. Cepi, Bapak, sampean duwe kanca nang jalukan rokok. Janji ketemu lho jaluk rokok. Mas, jaluk rokoke Mas, sepisan 3i. Nyo, kae. Ketemu maneh. Mas, rokok kuntek Mas, jaluk rokoke Mas. Buka kae iki lho, nyo. Ketemu maneh. Mas, rokoke Mas kae maneh iki lho, nyo, kae. Ping patok mulai muring-muring. Mas, jaluk rokoke Mas, rokok jaluk terus. Kepengen rokokan yo, kenal pot iki lho dimut. Nah, gitu gak duit to. Muring-muring. Nek Gusti Allah mboten tambah sering dijaluki niku tambah seneng niku Allah. Dan Allah niku pangkatnya paling tinggi, derajatnya paling mulia, gelar jabatan gak ono tandingane. Ngoten niku ditimbali langsung wadanane ndak marah Allah. Ditimbali wadanane. Ya Jabbar itu kan julukannya Allah, wadanane Allah diwadani. Ya Mutakabbir lho dijuluki ngono gak murang-muring Allah. Ya Musyawwir lho diceluk wadanane biasa. Wong to. Uang lo, uang ni gua lagi dari buhapong. Aku harap nyebut kaya kok gak kepenak. Dari buhapong, diceluk wadanane lah murang-muring. Pangapunten ke? Saking sombong ni, menungso aku sombong. Lagi duwe pangkat buhapong. Harap nyebut gak enak gua. Pokoknya buhapong. Diceluk wadanane lak murang-muring, sombong menungso iki. Ya kok titele dukur wong titele ya lagek. Mbah apa? Celuk wadanane murang-muring. Sombong menungso iki, lagek duwe jabatan. Mbah apa? Celuk wadanane murang-muring. Ya Allah, mbah. Coba ana wong nang, misale wong lawemu nang celuk wadanane. Eh gajah abuh. Mesti murang-muring. Dene tepak lewat ning ngarep sampean jlek jlek jlek. Ya sampean senggai, awas-awas ana drum glundung. Mesti mangkel. Utawa ana wong ireng umpamane. Ya ireng tenanan. Sak desa ya setuju kabeh lek wong kuwi ireng. Ora usah rapat wis sepakat. Mancan ireng sak untu-untune. Ya sampean celok wadanane black, si black. Mesti mangkel. Mengenai jangan panggil dengan julukan. Al-Qur'an menyatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil dengan julukan yang mengenyek. Napa maneh karo bojo mboten pareng, Bu. Ngapunten, Bu, misale nggih garwane jenengan kok botak umpama. Aja mbok celuk julukane, jenengan njaluk ngeterke ten pasar yang ngomong, "Tak botak terne nang pasar, Tak." Aku arep nyang pasar, Tak. Botak terke nang pasar. Ngamuk. Aja. Bapak nggih ngoten, misale bojone kok cilik ndik metekel. Aja mbok celuk nyilu-nyil nyilu-nyil aja. Masak wis mateng apa durung nyilu-nyil aja ngamuk. Mboten pareng. Allah niku pangkatnya paling tinggi, derajatnya paling mulia, gelar titel jabatan enggak ada tandingannya. Itu langsung dipanggil nama tanpa titel, tanpa jabatan biasa tuh Allah ndak marah. Langsung celuk jenenge. Allah biasa, gak dikai pangkat. Langsung jeneng Allah biasa. Uang to. Uang iku. Uang iki lho lagek dadi bapa. Ngono celuk jenenge langsung iki serengen marah. Sombong manusia itu sombong. Lagi duwe pangkat. Bapa. Gak diceluk pangkate yang mau noleh kok. Gak gelem noleh soalnya pangkate ora dikatut no. Sombong. Yo kok titele dukur wong titele yo lagi. Gak apa. Gak diceluk titele murang-muring. Sombong ya menungso lagi duwe jabatan. Gak apa. Maaf ngapunten. Sorry. Terpaksa saya mencontohkan. Tapi sorry. Contoh saya ini hanya bersifat fiktif dan rekayasa belaka. apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian. Nyontokno ngapunten kadang wong iku sik dadi RT, dadi RT. Ngomong celuk jenenge langsung iso murang-muring Min, ngono ku sok. Min. Kowe gak ruh aku ki sapa? Pak RT. Nyeluk Pak gak iso. Pak ngono lho, Min gak sopan. Iku to sik dadi RT. Sorry, ana wong wis mari haji, rampung haji. Kopiai putih wis mari haji, rampung haji. Ngono ku gak diceluk Pak Haji lho iso murang-muring. Moh noleh kok. Diundang kenduren karo tanggoe nganggo amplop. Lha ning amplop iki langsung tulis jenenge, gak dikei H. Iso murang-muring. Aku wis bar haji gak dikei H. Enten apa mboten ngoten? Ya iku Kaji Muhyiddin ya iku. Kaji Muhyiddin. Halo. Sombong menungso niku. Kemalan celuk Kaji. Kanjeng Nabi haji ora tau njeluk diceluk haji. Lan lha kaon wong nyeluk Kanjeng Nabi haji. Tumon sampeyan wong ceramah pidato apa sambutan. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Bapak Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaon. Wong kemalan nyeluk diceluk kaji. Apa gelar kaji? Halo. Ono wong misale dadi guru nggih umpama ne. Fiktif lho ya. Umpama kok jenenge Pardi umpama. Mulang neng sekolahan, ketemu muridnya di sopo, neng titel guru lo rati katut no, langsung celuk jenenge karo muridnya, Dipardi mulang tadi, mulang terus Dipardi, ngamuk, utawa ono bapak kok jenenge Wiji, duwe anak arep sekolah nyeluk duit gawe sangu, titel bapak rati katut no lek nyeluk, langsung celuk jenenge karo anake, Ciwiji nyeluk duit ji, gawe sangu sekolah Ciwiji, samplu iya anake. Sampun doae aku yang ngono. Ngapunten kula kan wis kadung diceluk ustaz ya, wis kadung. Ya mbah ustaz tenan mbah enggak, paling ya akeh gae. Akeh gae. Umpama arep pengajian terus ketemu santri kula nang di sapa, langsung celuk jenenge. Eh Anwar Zahid arep pengajian. Tak tapuki lambene mbah aku. Wong iki pancen ngoten, Allah mboten. Nah, pun niki kula jenengan pun mlebet wulan Rajab. Rejab niku ulama biyen yo ngotak-atik matuk. Dadi otak-atik matuk iku ulama biyen yo iya. Hurufe telu, ra, jim, ba. Masing-masing punya arti. Ra rahmatullah. Rahmat kawelasane Gusti. Jim jurmul ibad. Dosane pira-pira kawula. Ba birrullah kebagusane Gusti Allah. Dadi jim dikempit kok dikempit ya. Antarane rok karo ba. Diapakno jenenge kuwi? Ya diapit ae kok digempit kaya apa ya. Jim diapit oleh rok dan ba jurmul ibad. Dosane kawula diapit dicepit ae nek dicepit ora apa-apa ya. Rahmate Gusti Allah karo kebagusane Gusti Allah. Akhire kalantek dosa-dosane. Ba'dul hukama dawuhaken inna rajaba lil istighfari minadz dzunub. Wulan Rajab niki wulan kanggo istighfar, njaluk ngapura sangka pira-pira dosa. Wa sya'bana litathhiril qulub minal uyub, kanggo ngresiki ati saking pira-pira cacat. Wa ramadana litanwiril qulub, nek wulan Ramadan kangge madangke ati. Ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganjuraken ten kula jenengan di bulan Rajab menika kan ngatah-ngatahaken siam pertama. Pun poso Rajab napa dereng? Oleh pirang dina? Nggih wonten sing sampun enten sing dereng. Nggih, pun ngantos mboten nggih. Mbah, pokoke diupayakno Rajab niki nderek siam, nggih. Syukur saged saulan. Mboten saged nggih. Jenengan pundhut tanggal 1 tanggal 2 terus mari ngono dijukuk Senin karo Kamis ben oleh ganjaran double-double. Poso Rejeb nunggone dina Senin karo diniati poso Senin. Ya oleh ganjarane poso Rejeb oleh ganjarane poso Senin. Nek ibu-ibu ya karo sekalian nyauri Ramadan sing dhisik urung lunas. Kebacut. Awas lho ya nang dilunasi. Utang dek ndak ene kok sak durung dilunasi. Selak ketekan Ramadan meleh. Ibu Terus ngata-ngatakan istighfar. Makanya niki mangke kula jak ndonga sak derenge istighfar sesarengan nyuwun kanthi sanget kanthi ikhlasipun manah dhateng Gusti Allah mugi-mugi sedaya dosa-dosa kula jenengan dingapura Allah. Dosa cilik, dosa sedengan, dosa gede, dosa sengaja gak sengaja, napa mawon dosane istighfar yang sak menten katae jamaah sak menten katae mustajabah diijabahi Gusti Allah. Lek Anwar Zahid lesane mboten mandi sing rawuh niki yakin wonten lesan-lesan sing mandi atine ikhlas. Lah dah dosa napa mboten sing rawuh niki? Heh, padha. Sami, sinten sing mboten gadah dosa liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wis duwaya sing rawuh niki gadah dosa. Cuma ana sing dosane sithik, ana sing dosane akeh. Lah nek prejengane Anwar Zahid ngene iki ya termasuk dosane akeh. Nggih, matur suwun. Matur suwun. Kula wau nggih badhe matur ngoten kok. Matur suwun, matur suwun. Ngerti ngene gak berangkat aku. Kek awak kula niku wis saya sangat kondisine wallah nggih kula cerita kondisine kurang sehat kula. Makane nyuwun pendonga nggih dipun paringi kesehatan dhahar badan. Payah-payah kula paksakan karena ini amanah, ini tugas. Tekan kon trimo arep bolok kene dosa ku akeh ngono. Matur suwun, matur suwun. Matur suwun. Nggih. Nggih. Nek kula dosane akeh, lek sampean dosane sithik nggih? Dengkulmu anjlok. Kok kemenyek. Sapa sing dosane sithik? Wong dosane sithik iku praine ora ngene-ngene iki. Mempraine wajah kriminal. Ngrumangsani dosa titik. Istighfar terus mangke sareng-sareng donga. Kanjeng Nabi nganjurke ten wulan Recep kan ngatah-ngatahaken donga. Kula yakin pergu kulon kene pun sami apal dongane. Islam niku napa mawon wonten dongane. Badhe dahar wonten dongane, badhe dahar wonten dongane. Nggih mboten? Medal saking dalem wonten dongane, mlebet dalem wonten dongane. Masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya. Badhe sare wonten dongane. Tangi saking sare nggih wonten dongane. Hafal nggih dongane tangi sare nggih? Tangi turu ndonga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Leres niku yen tangine subuh nggih. Lah nek jenengan setengah 8 nembe tangi dongane innalillahi nggih. Jadi kan berlatihan mati. Dah, kan sareng-sareng maca donga ten kene wulan Recep kados ingkang dipun ulangaken Kanjeng Nabi. Kersane mboten nelasaken wekdal langsung sareng-sareng diwaos. Monggo, bis ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi agak benar nggih nggih niku dongane mbadhep nggih pinter nggo kula ditirokke sareng nggih halo ditirokke sareng kula Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana kula wangsuli Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana dereng lanyah sepindah meleh Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana niku yang dipun arteni Allahumma duh Gusti Allah barik mugiyo paring barokah panjenengan mugiyo paring tambahan kebagusan panjenengan lana marang kula fi rajaba ing dalem wulan Rajab wa sya'bana lan ing dalem wulan Sya'ban wa balligh lan mungkin dumugiaken panjenengan ya Allah na ing kula Ramadhana ing wulan suci Ramadan. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan, mugi panjenengan paringi kula keberkahan, tambahipun kesaenan wonten ing wulan Rejab. Mugi kula nyuwun panjenengan paringi keberkahan, tambahipun kesaenan wonten ing wulan Ruwah Sya'ban. Lan kula nyuwun mugi panjenengan dumugiaken kula saged menangi wulan suci Ramadan. Niku donga. Sering-sering dipun waos. Mula lek tiyang sien damel pujian ten masjid ten musala kalih ngentosi salat jamaah rampung azan, nek wulan Rejab sak teruse pujiane niku tiyang sien. Sayang ngoten niku saniki wis gak pati laku. Kalah karo lagu-lagu sing dorang genah. Prihatin kula Bapak Ibu. Panjenengan kagungan putra sampun SMA niku surat Yasin yang mboten apal, surat Waqiah kadang gak apal, Ar-Rahman Tabarok gak apal, pun SMA. Lah selawat nariyah munjiat tibil qulub niku gak iso. Itu pun SMA. Ning sebalike jenengan duwe anak sehalit TKA lho nol kecil, coba dipancing jak nyanyi langsung nyaut. Leleh leh tirok ke ibu leh, Pak Payek. Enggak anakmu lak langsung nyaut, Pak Payek. Iwak peyek teke tiwung ibu eyek wetenge mentung. Prihatin estu prihatin subhanallah nggih. Lan monggo mangke kita ndonga saderenge kita istighfar. Bu nggih sing ikhlas sareng-sareng maca istighfar monggo. Astaghfirullah رب البرايا من الخطايا ربي زدني علما نافعا amalan duh Gusti Allah nyuwun pangapura sekadahipun dosa kita duh Gusti Allah nyuwun pangapura sekadahipun dosa kita lan dosanipun tiang Islam sedaya lan dosanipun jamaah setoyo utaminipun tiang sepuh kita. Istighfar sarang. Astaghfirullah Rabbal baraya من الخطايا ربي زيدني آمين يا الله Perasa tulur kakung lan putri monggo srekepo zikir lan ngaji. Perasa tulur kakung lan putri monggo srekepo zikir lan ngaji. Urip ing donya sing ati-ati kabeh manungsa bakal mati kabeh menungso bakal mati. Istighfar, astaghfirullah, rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni. Amin ya Allah, amin. Istajib lana doa ya Allah. Urip ing dunya cemondar mandir, namung nuruti nafsu ne pikir. Urip ing dunya cemondar mandir, namung nuruti nafsu ne pikir. Apa sira ora kuatir bakal ngadepi mungkar lan nakir, bakal ngadepi mungkar lan nakir. Astaghfirullah, rabbal baraya. Minal khotaya, rabbi izidni. Hormat Kanjeng Nabi, disambung sholawat. Tiba ke salli wa sallim daiman mada, salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali monggo teruske donga kala wau. Allahumma barik lana fi rajab, Allahumma barik lana fi rajab, wa sya'bana wa balighna ramadana, wa sya'bana wa balighna. Dereng lanyah, kersane lanyah, sering dipun waos Recep ruwah sak teruse paringi syairan kangge kalih ngapalne donga jenengan sing nyauti ten wingkinge. Aja tupeh mlarat banjur ora so, ayo semangat. Aja tupeh mlarat banjur ora, enten mboten ten mriki wong mlarat sing ora salat nyonyor donya akhirat. Wis kere ora salat sisan. Mlarat kok ora salat uripe mesti kuat. Mlarat kok ora salat uripe mesti kuat. Sampean dhewe ya sing ngomong. Ayo selawat. Sholli wa sallim daiman ala hamada, salli wal ali wal ashabi wahada. Sambung donga wau Allahumma barik lana fi Rajab. Allah amin amin ya Allah istajib doa ya Allah ya mujib as-sa'ilin Allah wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna. Gak sing melarat tok sing sugih aja tupeh sugih banjur do semuge aja tupeh sugih banjur do bondo iku mung nyileh besok bakal muleh muleh bondo donya ora melu duwe nggih mboten sedaya hakikate kagungane Gusti lillahi ma fis samawati wa ma fil apa wae milike Gusti asline menungso gak duwe apa-apa. Berarti bapak-bapak ibu-ibu sampean nek saiki gak duwe duit ini termasuk wong asli ketok aslimu asline gak duwe apa-apa bon oh, nyatane mati ora digowo cake-ake donyamu mati ora katut bakul helmi helme akeh mati yo gak ono sing helman mayat kok helman bondo iku mung nyileh besok bakal monggo selawat sholli. Ala hamada salli wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad. Sambung donga Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma amin amin ya Allah wa sya'bana wa balighna amin amin ya Allah wa sya'bana. Amin ya Allah. Malih sing banter nyaute. Aja se. Aja tupeh gagah njur kakean. Bojomu kakan polah. Modele kok semangat nyaute. Aja tupeh gagah njur kakean. Gagah orang ibadah uripe mesti nah, dengaran cerdas. Gagah orang ibadah uripe mesti loh selawat sholli ala hamada sholli wa sallim da gak disambung donga Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana. Ya Allah, ojo tupeh kuwasa banjur neko. Ojo tupeh kuwasa banjur ana donya mung sedelo kabeh arepe. Sapa muni bongkong? Sampeyan ngomong sedo ngono ora iso. Ngono kok jare wong Kudus ya alus-alus. Sing ngomong bongkoe mesti nek nguyuh ora cewek. Ya, paling nek bareng nguyuh ceweke nganggo obat. Maksudnya obat abet. Sedo nggih. Mumpun sering mireng ngajine Anwar Zahid. Nek sedo niku sae, siksanipun sampun bado. Lah nek bongko arep diobong ning bongko. Nek kok bongko mau kowe. Sing apik. Ana donya mung sedhik menengo. Nyauti mburi dhewe wae. Ana donya mung sedhik lo sedaya badhe. Oh ya iso ngono kok. Ana donya mung sedhik lo sedaya badhe. Nggo selamat. Sholli. الحمد صل وسلم دائما والآل والأصحاب من قد وحدا والآل sambung donga Allahumma fi Rajab Allahumma amin amin ya Allah wa sya'bana wa ballighna ramadhana wa sya'bana wa balighna ket mau kaya wong lanang sing wedok dereng aja tupeh ayu banjur do kaya sing ngomong aja tupeh ayu banjur do ngelinga tuwa mu nek wis kempong perot ora ngelinga tuwa mu nek wis kempong perot ora. Alhamdulillah nyadar sing ayu-ayu gak usah kemayu sampean ayu ora mergo make upmu. Sama nayu ora mergo pakaianmu. Sama nayu ora mergo lipstikmu. Sama nayu ora mergo wedakmu. Sama nayu ora mergo bodimu. Ning sampeyan nayu iku mergo isek enom. Delok sing mburi-mburi kae. Ngono ya melak muni kemayu. Seumben dadimu yang ngono kuwi sepuntene mbah jenengan tempat dadi contoh mboten usah sedih wong sedaya mbenjang nggih katon jenengan ngoten. Ayo selawat sholli salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad sambung donga Allahumma barik lana في رجب اللهم آمين آمين يا الله وشعبنا وبلغنا وشعبنا وبلغنا اللهم صل على محمد. Nah, sing penting niku mantepe ati nyambung ten gene Gusti. Isyhadur ruh, isyhadun nafas. Semanten ugi ngelampahi salat. Secara syarat, janji syarat rukune dilakoni, sing batalke ditinggalno, beres. Selesai urusan. Sah sholatmu menurut syarat, tapi nilai sholatnya tergantung sambunge ati tenggene Gusti Allah. Wong donga nggih ngoten. Nek nyambunge ati ten Allah niku kata, nilai sholate nggih kata, bijine dhuwur. Tapi lek nyambunge ati ten Allah sithik, nilai sholate nggih sithik, bijine ndek. Lah nek ora nyambung babar siman, nek babar siman, babar pisan. Ya mboten nenten nilaine babar pisan. Saniki kula tanglet ngen jawab. Jenengan salat atine jenengan nyambung estu ten Allah, jenengan salat atine jenengan eling temenanan ten Gusti Allah niku wis ping pira? Blas. Nang ngoten niku terus pira nilai salate? Mila. Oh, mbok ya wis simpenen kono. Aja seneng salat ijen. Kaya khusuk-khusuk salatmu. Mergo nek salat ijen rasane mboten saged nyambung ten Allah. Lho nek arepe kaya ditoto ndak karu-karuan, lungguh ngadeg ditoto, niat ditoto, usolli. Usolli. Usolli parbol. Nek takbir ngantek masyaallah. Ora ngono. Oh, versinya lain. Takbire halus. Allahu Akbar. Halus nyaris tak terdengar. Coba tekan donga iftitah lak kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah bukrata wa asila mulai wis udan terus. Ngene wajah tu mulai wis banjir meneh iki rasane. Allahu Akbar. Pari tibadok tikus. Ya Allahu liman hamidah. Ora panen bongko tenan diaturne. Allahu Akbar. Iso nyaur utang apa ora. Allahu Akbar. Gek bondone utangan kabeh. Allahu Akbar. Wulan iki akeh wong duwe gawe. Allahu Akbar. Besan ya mana. Niliki bayek bareng. Ya Allah. Ngono ku gak sampeyan to. Aku ya iya. Lho jujur to niki wau kula kalih santri kalih sopir salat maghrib dijamak kalih isya ten kene pom niku nggih ten musala kok bantah musalae pom ngoten niku masyaallah wis karuan Allahu Akbar ngimami bismillahirrahmanirrahim jadwal iki no kudus iki alhamdulillahi rabbil alamin urung mangan luwes Ar-Rahmanir-Rahim. Mesti ini kono-kono ayo tiga imangan saya. Khusus sholatnya mawon, gih. Diusahane jamaah lima waktu kan jeneng Nabi niku lima waktu sholat buat nanti ninggal jamaah. Nantos ketika gerah sangat tetap jamaah. Dalam keadaan bepergian tetap jamaah ngajak rencang. Ning Kanjeng Nabi mohon ngoten apa maneh kula sampeyan. Nggih. Lho. Soale nilai salat gumantung sambunge ati nang Allah. Lah nek mboten nyambung ngoten niku lah ya mboten nenten nilaine. Terus pripun salate? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek jamaah kan insyaallah dijamin sae salate. Kualitasnya apik. Subhanallah. Ojo kakan cangkem. Kula madarane kula niku nggih mboten sekeca saestu ngapunten nggih. Aja seneng salat ijen. Ngoten. Dadi jamaah, nek jamaah niku kualitas salate terjamin sae. Mergi napa? Wong jamaah niku enten sing khusuk setunggal mawon sedaya kadet khusuk. Niku kemurahane Gusti Allah ten kene tiyang sing purun salat jamaah. Kok misale imame tok sing khusuk, makmum gak ono sing khusuk. Niku sedaya ketulis khusuk. Ngoten no. Nyetrum modele. Imame mboten khusuk perkara utange akeh umpama ya. Nduk. Umpama. Masih imam ya tambah kadang-kadang utange akeh. Kali rata-rata imam kan ora patek ndek penggawean. Njagakno salaman. Ngono ku sampean yo ora ngregani. Ngundang kon ngimami tahlil selawate yo kluthik 10.000 ngono. Kebacut kira ngregani kok. Ngapunten, ngapunten. Misale imam kok pas mboten khusyuk. Lah wonten salah setunggale makmum sing khusyuk ngoten sedaya katet khusyuk. Nyetrum modele jamaah. Dene malaikat niku nek nyatet tiyang salat berjamaah niku borongan. Nggih. Pokoke ana sing ketok khusuk siji, karo malaikat langsung ditulis khusuk kabeh. Setempel cetok tanda tangan resmi malaikat tutup buku istirahat deh. Lho, bocoran informasine ngono. Wena jamaahane. Pemane dadi makmum. Makmum gak mikir, makmum iku santai. Gak mikir, santai karek ngetutno imam, manut imam. Imame ngadeg. Melu ngadeg. Imame tangane dijunjung, junjung dhewe. Imam sendagap, manut sendagap. Imam maca takbiratul ihram metenteng. Allahu akbar. Makmume santai. Allahu akbar. Nyawantai kae. Jarno imame ngimami maca Fatihah nganti otote gulu sak linggis-linggis. Ngono rebutan dadi imam. Eneng to imam kadang ngoten. Teko nang masjid yang wis diimami wong iso mureng-mureng. Sapa wani ngimami? Bali mulih. Gak gelem jamaah imam kocluk. Ngono ku kan dhewe berarti rumangsa paling apik dhewe. Ya to, gak gelem diimami wong liya. Nek gak dhewe sing ngimami terus ora sempurna, ora sah. Ngono tambah wong kemenyek ngono aja. Lho imame metenteng. Allahu akbar. Makmume santai. Allahu akbar. Karena imame maca Fatihah metenteng. Bismillahirrahmanirrahim. Makmume santai men. Imame alhamdulillahi rabbil alamin. Makmume biarin. Arrahmanirrahim. Makmume emang gue pikirin. Nyantai kok. Dengan tekan terakhir dolin. Makmum karek bondo amin. Karek apa makmume? Amin. Engko imame melungker. Allahu akbar. Imam melungker. Melok melungker. Allah. Ber. Imam nyengongok, Allah liman hamidah. Nyengongok. Imam jungkel, tututin jungkel. Imam lungguh melu lungguh. Imam jungkel neh, jungkel neh. Imam ngadek, Allahu akbar. Melu, wabar. Santai, mbak makmum santai. Imamnya matadang, dotlin. Makmum kare, amin. Nyantai. Ngoten niku le, ngoten niku. Halo. Ngoten niku ten gene buku catatan ngamal karo malaikat wis ditulis nama Sukadi. Alamat Wergu Kulon, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus. Amal salat berjamaah. Pahala 27 derajat. Keterangan khusyuk. Lho nang buku catatan amal iki karo malaikat ditulis khusyuk. Padahal Sukadi lho karek bondo. Amin. Iku ana buku amal tulisane wis khusyuk. Enggak ya enak jamaah. Ora jamaah bento. Pun kapan-kapan diteruske, muga-muga wonten manfaate. Kurang. Enggak kuat aku luwe soalnya ngapunten. Ngapunten. Muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Sampun. Wes ngaji Isra Mi'rajne sampun. Sareng-sareng wes ngundang dhewe. Pangapunten. Lha apa promosi? Gak usah promosi, lari sira karuan kok promosi. Kualan aku. Pangapunten. Estu sing kula aturke, mboten sedaya sae. Mesti wonten sing mboten genah, sing kula aturke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fadli wa ni'mani bi yawmil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulina ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa sunnatana sunnatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daiman Ihsan ya Muhawwil al-Ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bihawnika wa quwwatika ya Aziz ya Mutaal ya Miftah ya Mifdal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib waqtana zu'i imanana wa la tusallib anina man la yakhifuka wa la yarhamuna wa rizukna khaira yutunya wa akhirah innaka ana kulli shayin batir wa bil ijabati jadir Allahumma inna nasalaka al-khaira kullah wa na'udhu bika min ash-sharri kullih ya man biyadil khairu kulluh Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayuni wa ja'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar من عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سأستوني أن أبنتن هدانا الله إياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته